79 tahun penyiaran nasional. Mari menjaga cagar budaya penyiaran di kota Solo. Solo, the spirit of Java. Solo, the spirit of Java. Masih bersama Sidik di malam hari ini di lantunan Khasidah Rabbana, menemani sahabat-sahabat semuanya di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat, di malam hari ini sahabat Asyik sudah terhubung dengan sahabat kita yang bertugas di sana, di lokasi pengajian Majelis Ardoh di kediaman guru kita Habib Noval bin Muhammad Alaidrus. Dan di sini saatnya kita ikuti pengajiannya, pengajian rutin Majelis Ardoh. Semoga bisa bermanfaat, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asyik Ustakru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti tetap di 107.6 Al Hidayah FM Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Ngelumbrit bekonang, summa ila arwah jami' amatil muslimin. Mantamatu turbatul ma'la wal baki wal zambal wal furat wal agdar wa jami' turabil bashar. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. فجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم وارحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يجعلنا جميعا من محبهم ومحبوبهم ويرزقنا جميعا مودتهم في الدنيا والأخرى وهم راض عنا وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر والعافية تم العافية والعافية من كل أذية وبلية وأن الله يرزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهه الكريم مع اللطف والسهالة والعافية وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب المشبه مع اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضائنا في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لهدي الكريم وأن الله يغفر الذنوب جميعا وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا والبركات أجمعين بركة هذا المسجد وبركة حضوركم في هذا المسجد وبركة المسلمين أن الله يرزقنا جميعا الأمان في الدنيا والأخرى. Semoga berkat majlis ini dan berkat para awliya wassalihin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan keamanan kepada negeri ini, memberikan keselamatan kepada warga negeri ini, dan semoga Allah menjadikan para polisi yang bertugas diberi keamanan, para demonstran yang demonstrasi diberi keamanan, warga yang tidak ikut demonstrasi diberi keamanan, semuanya diberi keamanan dan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik untuk negeri ini, ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah, menjauhkan negeri ini dari segala keburukan, dari segala bencana, dari segala musibah. Dan semoga Allah menjauhkan negeri ini dari hawa nafsu, dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi ketenteraman oleh Allah Ta'ala, diberi kejernihan pikiran oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri ini negeri tersebarnya nur ilahi, menjadikan perjuangan para wali tersebar di negeri ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi oleh Allah hati yang bersih, pikiran yang terang, ketenteraman dalam jiwa, kemudahan dalam berusaha. Dan semoga semuanya oleh Allah Ta'ala diberi usia panjang dalam segala kenikmatan, dalam segala kebaikan, dalam segala keridhaan, dalam segala ketaatan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.

Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa ya putuhu wan nasu kal hajari. Akan tetapi beliau Nabi SAW adalah ya putuhu, batu permatanya seluruh manusia. Maksudnya apa? Ya, bal huwa ya putuhu wan nasu kal hajari. Manusia yang lain itu seperti batu kali, kalau Rasul itu batu permata ya yakut. Jadi walaupun sama-sama batu, tentu tidak sama. Siapa yang berani ngomong berlian sama kerikil sama? Gak ada. Sama-sama jenis batu, cuman yang satu batu mulia, yang satu batu kali. Nah kalau bilang batu kali dan batu mulia sama, berarti orangnya perlu diperiksakan. Itu baru batu kali dan batu mulia. Apalagi Kanjeng Nabi SAW dengan seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Habis subuh 7, habis maghrib 7. Para ulama membahas salah satu hikmahnya, kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Karena hikmahnya untuk menutup 7 pintu neraka. Satu nutup satu. Kalau 7 kali berarti nutup 7 pintu neraka. Dikatakan siapa yang baca doa tadi, subuh dibaca, maghrib dibaca 7 kali, 7 kali, kalau meninggal siang hari subuhnya baca, tidak akan masuk neraka. Kalau meninggal malam hari maghribnya dibaca, tidak akan masuk neraka. Itu jaminan dari baginda Muhammad SAW, keistimewaan dari kalimat tersebut. Nah kalau memang ada orang yang jatahnya mampir neraka, biasanya suka lali baca doa ini. Makanya kalau panjenengan dan saya doyan lali, berarti kinten-kinten kira-kira mampir ya. Makanya biar gak mampir, kita ingatkan diri kita terus untuk baca doa ini. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Niatkan untuk mendoakan diri sendiri dan seluruh umat Islam, khususnya keluarga kita sendiri. Jelas ya? Insyaallah. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Muhammad Nur. Saya asli dari Rembang. Sekarang saya kuliah di UMS. Berdomisili di Gonilan. Alhamdulillah. Fakultas FKIP. Akuntansi. Alhamdulillah Habib, di sini saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, saya nggak bisa berkata apa-apa karena hari ini saya benar-benar bertemu dengan Habib. Yang sebelumnya saya hanya bisa bertemu dengan di mimpi saya hanya bisa bertemu, dan di mimpi juga saya dapat pengajiannya. Dan di mimpi saya itu ada 4, salah satunya adalah saya. Ada suatu ketika saya sedang tidur di sana dan saya merasa kedatangan seorang tamu yang saya anggap itu Habib. Dan di sana di kamar saya terdapat 4 orang yang termasuk saya, dan di sana ada pengajian di kamar saya itu. Subhanallah, alhamdulillah. Dan seperti sebelumnya juga saya bertemu dengan Habib yang lain, dan saya seolah-olah mampir di rumahnya Habib itu, insya Allah. Dan itu adalah, padahal sebelumnya saya belum pernah melihat wajah-wajah seorang Habib. Itulah yang mendapat saya untuk mencari gimana Habib itu. Sama enggak yang dia dimimpi sama Habib? Lupa untuk membayangkan, tapi yang pasti agak berbeda. Tapi yang pasti itu adalah untuk motivasi saya untuk menuntut ilmu. Yang saya pentingkan adalah itu. Karena jujur saya di Solo ini yang sebelumnya saya tidak kenal lingkungan yang berbeda paham. Di sini saya di Solo hanya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan di situ adalah pegangan saya untuk

tipe ni biro ini. Mas jenengan tindak dan apa? Dan ruang studio rin. Iki nonton biaya saya ngajak menang lagi jadwal. Tipe biro ini mas? S302 ini. Pengumuman buat jamaah Arab.